Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِلْ لَكُمْ عَمَلَكُمْ وَيَهْرِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُطِي اللَّهَ وَرُسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَيْنَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخِيرُ الْهَدْيِ هَدْ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَشَرُ أُمُورُ مُحْتَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُرْسَلٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para talabah wal ikhwah fid din a'azzani wa jazakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam ini kita bisa bermajlis di masjid yang mubarak, insyaallah, untuk kita bersama-sama mempelajari di antara syariat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tauhid. Ialah terkait dengan tauhidul asma wa sifat. Pada pertemuan yang lalu kita masuk kepada bahasan ar-raddu 'alal munharifin 'an manhajis salafi fi asma'illahi wa sifatihi minal musyabbiha wal mu'attilah. Kita dulu mulai masuk pada bahasan bantahan kepada al-munharifin, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang an manhajis salaf, dari manhaj salaf fi asma'illahi wa sifatihi, berkenaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Minal musyabihah, dari kaum musyabihah, wal mu'attilah, dan kaum mu'attilah. Jadi secara khusus di sini ada dua yang disinggung, minal munharifin, dari kalangan orang-orang yang menyimpang terkait dengan nama dan sifat Allah azza wa jalla, yaitu minal musyabihin, dari kaum musyabihin dan kaum mu'attilin. Akan dijelaskan apa itu musyabihah. Yang pertama al-musyabihah. Dulu sudah mulai masuk kalau tidak salah. Al-musyabihah dari kata syabbaha yushabbihu tashbihan. Isim fa'ilnya musyabbihun. Dimu'anaskan menjadi musyabbihah. Kemudian ini untuk sebutan suatu sekte. Ya. Pemahaman dalam Islam. Orang-orangnya disebut musyabbihin. Ini musyabbihah. Dari tasyabbaha yusabbihu. Syabbaha menyerupakan. Siapa mereka itu? Wahaulai syabahullaha bihalqi. Al-musyabihun atau al-musyabihah. Mereka adalah orang-orang yang syabahullah. Orang-orang yang menyerupakan Allah bihalqihi dengan makhluknya. Jadi yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Waj'alu sifatihi. Sifat dijamakan sehingga kita nasabnya dengan kasroh. Waj'alu sifatihi, dan mereka menjadikan sifat-sifat Allah min jinsi sifatil makhlukin, sejenis dengan sifat-sifat makhluknya. Atau disamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Walidalik, dan oleh karena itulah summu bil musyabbihah, mereka disebut musyabbihah karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apa yang diserupakan adalah sifat-sifatnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini musyabbihun. Kebalikan musyrikun. Mirip ya. Kalau musyrikun, mereka adalah alladzina ja'alul makhluk bimansilatil khaliq wa sawwawhu bihi. Kalau kaum musyrikin, mereka adalah ja'alu alladzina ja'alul makhluk, orang-orang yang menjadikan makhluk itu bimanziyatil khaliq, disamakan kedudukannya dengan khaliq. Ya. Makhluk yang rendah, yang hina, disembah. Ya, dijadikan sesembahan. Jadi makhluk disamakan dengan Allah azza wajalla. Ini kalau musyrikun. Ya. Nah, kalau musyabbihun dibalik. Maka ada keterangan yang menyatakan al-musyabbihun adalah alladzina ja'alul khaliq mimanzilatil azam al-mahluqah wa syabahu biha. Maka musyabbihun adalah orang-orang yang menjadikan al-khaliq Allah itu ya, kedudukannya seperti makhluk dalam hal sifat-sifatnya, seperti kalau dalam Quran ada keterangan yadullah, tangan Allah, ya kemudian tangan Allah dibawa kepada pemahaman makhluknya, disamakan dengan tangan makhluknya. Tangan Allah ya sama dengan tangan makhluk atau seperti tangan makhluk. Jadi Allah itu yang diserupakan kepada makhluk. Ya. Ini musyabihin. Ini termasuk kekufuran, kesyirikan. Ya, ini musyabihun. Jadi kalau musyabihun, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Umumnya Allah punya sifat apa? Punya sifat rahmah. Kasih sayang Allah itu bagaimana, kayak apa? Ya sama dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Umumnya seperti itu. Ini termasuk tasbih. Ya. Kalau dalam hadis yang mendekati mutawatir, Allah itu yanzil ila sami dunia, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Ya sama dengan turunnya makhluk. Ini termasuk tasbih. Menyamakan, menyerupakan sifat Allah dan makhluknya dan sifat-sifat yang lain. Ya. Ini musyabihun. Ini adalah kekufuran. Sebab Allah telah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Jelas ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun. Nah, di sini ternyata musyabihun menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan sifat-sifat Allah dan sifat makhluknya. Karena maka jelas ini adalah bertentangan dengan ayat tadi. Wa awwalu man qala hadhil maqalah, dan orang yang pertama kali mengatakan mendapat ini, prinsip ini adalah Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi. Hisham ibnu al-Hakam al-Rafidi yang lahir pada awal abad kedua Hijriah. Dia adalah orang Syiah Rafidah. Wa Bayan bin Sam'an At-Tamimi, kemudian Bayan bin Sam'an At-Tamimi dari Irak. Alladhi tunsabu ilaihi al-bayaniyah, yang kemudian dinisbatkan kepadanya, kepada Bayan bin Sam'ani al-bayaniyah, pemahaman atau sekte bayaniyah. Min holiyatil syiah, dari sekte syiah yang ekstrim. Ya. Ini yang pertama kali menyatakan prinsip tasybih, ya, sifat Allah diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Hal musyabihah, sekira soal musyabihin ini perkara yang insyaallah jelas. Hal musyabihah, maka musyabihah halau fi isbati sifat, mereka berlebih-lebihan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi kemusyabihin mereka menerima semua sifat yang dijelaskan dalam kitab sunnah, ditetapkan semuanya, cuma mereka holau apa, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihannya bagaimana? Hatta adkhalu fi dzalika, sampai-sampai mereka memasukkan dalam hal itu, dalam menetapkan sifat yang hulu ini, ma nafahullahu wa rasuluh, apa saja yang telah dinafikan, yang telah ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, mimma la yaliqu bihi, dari perkara yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Soalan, walau fil isbat, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat. Ini menetapkan sifatnya bagus, baik, sebab memang Allah punya sifat. Tapi mereka halau, mereka berlebih-lebihan. Berlebih-lebihannya bagaimana? Sampai mereka memasukkan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya menafikan dari Allah, min sifatin naqsi, dari sifat-sifat yang kurang. Ta'alallahu amma yakulun, maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Uluwan kabiru, maha tinggi Allah lagi maha agung. Jadi tidak patut, ya, dari apa yang dikatakan oleh mereka. Karena mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah turun ya sama dengan turunnya manusia, turunnya makhluk. Ya. Kemudian Allah kemudian punya tangan, ya tangannya seperti tangan makhluk. Allah punya ain, ya ain seperti ain makhluknya. Allah punya rijal atau kodam, ya seperti kodam makhluknya. Semua disamakan. Ya. Allah punya sifat rahmah, ya rahmatnya sama dengan rahmatnya makhluk. Ya. Ini musyabihun. Mereka isbat menetapkan sifat-sifat, tapi mereka holau, berlebihan sampai jatuh ke dalam tasbih. Sampai jatuh ke dalam tasbih. Ini musyabbihun. Ya. Ini adalah termasuk kesyirikan. Termasuk kekufuran. Jadi isbat tetapi sampai kepada tasbih. Ya. Ingat, kalau ahlu sunnah isbat tapi tidak sampai kepada tasbih. Ini ahlu sunnah. Kalau musyabihin isbat tapi sampai kepada tasbih. Ini adalah menyimpang dari al-sunnah wal jamaah. Wa min haula, termasuk jajaran mereka itu ialah Hisham bin Salim al-Jawaliqi. Hisham bin Salim al-Jawaliqi. Kalau kita pernah membaca sedikit tentang Hisham ini, Dia oleh mereka dijuluki sebagai muhaddis, hafal ratusan ribu hadis. Ya. Dia mutakallim ahlul kalam, syi'i, tetapi syi'i, syi'ah. Pemahamannya syi'ah. Dia termasuk sahabatnya Imam As-Shadiq, Imam Al-Kadhim. Di syi'ah kan ada Imam Shadiq, ya, Al-Kadhim. Tetapi menurut biografi yang dijelaskan oleh sunnah, bihasbi tarajim ahli sunnah, sesuai dengan biografi yang ditulis oleh sunnah, bahwa dia adalah fa'innahu kana minal musyabbihah. Dia ini, dia siapa? Hisham bin Salim al-Jawaliqi adalah minal musyabbihah. Termasuk kaum musyabbihah. Ya. Kaum yang menyerupakan Allah atau yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Watun sabrilaihi al-Hashimiyah. Yang kemudian dinisbatkan kepadanya kaum Hashimiyah. Ini sekedar tahu tentang Hisham bin Salim al-Jawali. Ini termasuk musyabihin. Ya. Kemudian Dawud al-Jawaribi. Termasuk mereka adalah Dawud al-Jawaribi. Nama-namanya asing bagi kita. Kalau Imam Dhabi mengatakan, Imam Dhabi dalam kitab yang masyhur, kitab Al-Mizan, ya, beliau mengatakan bahwa Dawud ini adalah Ra'sun fir Rafidah wa Tajim, tokohnya Rafidah, ya, Syiah, tokohnya kaum Tajim yang menjizimkan Allah. Allah punya jizim, berjizim seperti makhluk. Nah, ini Al-Jawaribi. Berkata Abu Bakar Abil Aun, Al-Jawaribi wal Malisi kafiran. Di antara ulama Al-Sunnah ada yang kafirkan mereka. Bahwa Al-Jawaribi wal Malisi, Bishr Al-Marisi, ya, kafiran, dua-duanya adalah kafir. Jadi sampai difonis seperti itu. Ini kaum musyabihin. Jadi kaum musyabihin adalah yang termasuk kesesatannya berbahaya, sebab sampai kepada kufur, tingkatan kafir. Ya, ini musyabihin. Ya, anehnya adalah apa? Anehnya oleh orang-orang yang tidak paham seperti kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah, bahwa Ahlus Sunnah ini adalah tasbih. Kaum musyabihin. Imam Tuhimet dituduh kaum musyabihin. Imam Muhammad bin Abdul Hab dituduh musyabihin. Ya, kemudian siapa saja yang akidahnya ikut akidah mereka, termasuk musyabihin dan kafir. Ya, ini oleh mereka. Padahal Imam Tuhimet termasuk yang amat ketol memberantas pemahaman tasbih. Ya, bisa dilihat dalam kitab-kitab beliau. Maka beliau bahkan punya kitab-kitab khusus yang membahas tentang asma sifat. Ada akidah wasitiyah, ada hamawiyah, dan akidah yang lain, risalah tadmuriyah, dan yang lainnya. Tapi beliau dituduh musyabihin. Karena beliau dituduh musyabihin, maka dikatakan kafir. Maka orang-orang yang berpaham seperti Imam Timah dituduh kafir oleh mereka. Sebab apa? Dituduh musyabihin. Karena apa? Imam Tuhimah menetapkan sifat-sifat Allah seperti sifat makhluknya. Ini adalah kebatilan. Ya, ini kebatilan. Jadi ini diantara tokoh musyabihun. Ya. Mereka diantaranya adalah Hisham bin Al-Hakam Ar-Rafidi, Bayan bin Sam'an At-Tamimi, kemudian Hisham bin Salim Al-Jawaliqi, kemudian Dawud Al-Jawarihi. Ini diantara tokoh musyabihin. Wa qad nafallahu fi kitabih musyabihatahu li khalqihi wa naha an darbil amsal lahu. Kemudian Allah azza wa jalla menafikan fi kitabi, di dalam kitabnya, menafikan apa? Musyabahatahu li khalqih, adanya penyerupaan, keserupaan dia Allah dari makhluknya atau dengan makhluknya. Allah itu menentang, Allah itu menafikan, Allah itu menolak pemahaman ini. Wa naha an darbil amsalahu, dan Allah melarang untuk membuat persamaan-persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Amsal dari kata masal. Kalau masal kan sama. Jadi persamaan-persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla berfirman yang ayatnya sudah berkali-kali diucapkan. Ialah surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah, yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam bahasa kita mungkin dibalik, laisa syai'un kamitslihi. Ya. Tidak ada sesuatu pun. Kalimatnya didahului lil nafi, isimnya nakirah, maka mutlak maknanya. Tidak ada sesuatu pun, ya, makhluk yang ada di langit atau makhluk yang ada di bumi, atau makhluk yang di atas langit, di aras, ya, masalah kalau ada makhluk yang lain, semuanya tidak ada satu pun yang kami senihi, yang semisal, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Mutlak, ya, Allah menafikan. Kami sendiri sudah kita sampaikan, ya. Kami sendiri, ka itu seperti, misal, sama, tidak ada yang seperti, yang sama dengan Allah. Tidak demikian mengartikannya. Ya. Kafnya, menurut Al-Nahu, kafnya itu lisyadah. Kafnya kaf zaidah. Ya. Kafnya kaf zaidah. Kalau kita dalam tadbir nahwi, ini contoh, termasuk contoh, kafnya adalah kaf zaidah. Sehingga, dalam mengartikan cukup menyatakan, cukuplah kita menerjemahkan, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Azza wa Jalla, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafnya zaidah. Sebab kalau kafnya kaf asli hurjar, maka nanti Allah punya yang sama, ada yang menyamai. Tidak ada yang mirip dengan yang sama dengan Allah. Berarti Allah punya persamaan. Ya. Maka batil. Karena menurut Al-Nahwu, ini khilaf ya, tapi yang lebih mudah memahami ayat ini, kafnya adalah zaidah. Kafnya zaidah. Jadi tidak ada sesetupun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Dinafikan secara mutlak. Kemudian dalam ayat lain Allah juga menyatakan surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu musaim, hal ta'lamu lahu samiyya. Bahwa apakah kau tahu, lahu Allah itu memiliki samiyya, yang menyamai. Memiliki sesuatu yang sama atau yang menyamainya. Kalau dalam makna yang disampaikan oleh Sulaiman rahimahullah, hal ta'lam ay hal ta'lam lillahi musamian, musyabihan, mumatsilan minal makhluqin. Ya. Apakah kau tahu? Apakah kau yakin Allah itu punya yang menyamainya, musamian, musyabian yang menyerupainya, mumasilan yang menyamai sama, apa? Mumasil itu yang betul-betul sama. Minan makhlukin, dari makhluknya jelas tidak ada. Makanya halnya ini adalah istifham inkari. Ya. Istifham bimana nafi. Ini istifham bimana nafi. Jadi Allah tidaklah memiliki sesuatu pun yang menyamainya. Jadi halnya istifham, tapi istifham bimana nafi. Jadi Allah tidak ada, ya, yang menyamainya. Ini hal ta'lamu lahu samiyya. Jadi Imam Muhammad bin Salisaimin menterjemahkan, ay hal ta'lam lillahi musamian, musyabihan, mumasilan minal makhlukin. Apakah kau yakin Allah punya yang musamian, yang menyamainya, musyabihan yang menyerupai, mumasilan yang menandinginya atau yang sama minal makhluki dari makhluknya? Jelas jawabannya adalah tidak. Karena ini istifham yang bimana nafi atau istifham ingkari. Ya. Kemudian Ayat yang lain yang sudah sering diucapkan adalah walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun, tidaklah ada lahu bagi Allah kufuwan. Kufuwan maknanya apa? Adalah yang menyamai, yang sebanding. Kalau dalam istilah pernikahan kan kadang-kadang ada sebutan yang sekufu, sekufu. Sekufu itu yang sepadan, seimbang. Kalau dalam hal pernikahan ada kadang-kadang ada yang mengucapkan seperti itu. Sekufu apa tidak? Ya, dari kata ini kufuan. Ahad satu pun. Kalau kita lihat dalam penerjemahan Syekh Dr. Fauzan dalam Aqidah Wasithiyah, ai laisa lahu mukafi wala mumasil wala nadhir. Jidlam yakun lahu kufuwan ahad, tidaklah ada bagi Allah satu pun yang menyamainya. Bahasanya samalah. Kalau terjemah dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, laisa lahu mukafi, Allah tidak ada satu pun yang menyamainya. Wala mumasil, tidak pula yang sepadan dengannya. Wala nadhir, dan tidak pula ada yang sebanding. Meliputi tiga-tiganya. Jadi tidak satu pun yang menyamainya. Dalam surat An-Nahl ayat 74, wala tadribu lil amsal. Wala tadribu, dan kalian jalah membuat lillahi, untuk Allah, al amsal, persamaan-persamaan. Wala tadribu di sini jangan bimana la taj'alu, ya. Bukan arti kalian jalan memukul. La taj'alu, kalian jalan menjadikan untuk Allah apa? Al-amsala, persamaan-persamaan dan yang lainnya. Jadi Allah dalam beberapa ayat menafikan adanya sesuatu yang menyamai kepada dirinya, ya. Baik dalam zat atau dalam sifat-sifatnya. Maka faman syabbaha sifatillahi bi sifatil khalqihi lam yakun 'abidan lillahi fil haqiqah. Maka barang siapa yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, ingat ya, ini bahayanya. Maka barang siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, lam yakun 'abidan lillahi fil haqiqah. Pada hakikatnya dia belumlah menjadi hamba Allah. Belumlah dia menjadi hamba Allah, belumlah dia menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Wa inna ma ya'budu wasanan, tidak lain, dia hanyalah ya'budu wasanan. Menyembah wasan, berhala. Berhala. Sawwarahu lahu khayalhu, yang tergambar oleh khayal dirinya, oleh khayalnya. Wa nahadu lahu fikru, yang telah terukir pada pikirannya. Pada pikirannya. Fahuwa min ubadil awsan, maka dia termasuk penyembah berhala. La min ubad rahman, tidak termasuk penyembah ar-Rahman, penyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kafir hukumnya. Jadi orang yang sudah sampai ke tingkatan tasybihus sifatillah, tasybihus sifat dalam menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, secara hakikatnya dia belum menjadi abid, ya, belum menjadi hamba Allah. Dia belum beribadah kepada Allah, tetapi dia hanya beribadah kepada wasan, kepada berhala yang tergambar oleh khayalnya, yang tersirat oleh pikirannya atau terukir oleh pikirannya. Jadi yang disembah adalah pikirannya, akalnya. Fawa min ubadil awsan, maka dia termasuk penyembah berhala. La min ubadil rahman, tidak termasuk penyembah ar-Rahman. Jelas insyaAllah. Kemudian selesai panggil. Sebenarnya tidak banyak bahasanya. Qala al-allama Ibnu Qayyim, kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam syairnya, lasna nushabihu wasfahu bisifatina, innal musyabih 'abidul awsan. Ini. Jadi saya terobosan mengutip ucapan Imam Qayyim. Lasna nusabihu wasfahu, kita tidaklah menyerupakan sifat Allah bisifatina, dengan sifat-sifat kita, sifat makhluk. Ya. Innal musyabbih, sesungguhnya orang yang musyabbih, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluknya itu abidul awsan. Pada dasarnya dia adalah abidul awsan. Apa abidul awsan? Penyembah berhala. Awsan jamak dari awasan. Ini ya. Kalla wala nuhli wala tukhlihi min awsafihi inal ma'atil abidul buhtan. Kala, sekali-kali tidak. La tukhlihi min awsafihi. Engkau jangan sampai mengosongkan, menafikan Allah dari sifat-sifatnya. Sebab inal mu'attil, sesungguhnya orang yang ta'til, orang yang menafikan, orang yang menolak sifat-sifat Allah, itu sama dengan abidul buhtan, adalah menyembah kepada kedustaan. Ya. Buhtan kepada kedustaan. Kalau ahlu ta'til mengikuti kepada kedustaan, kebohongan, ya, kalau musyabihin menyembah awsan. Ini gambaran dari Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Wa man syabbaha sifatillah bi sifati khalqi, maka tafsir Dr. Husain terusnya, kita terus saja. Wa man syabbaha sifatillah, dan barang siapa yang menyerupakan sifat-sifat Allah bi sifati khalqi, dengan sifat-sifat makhluknya, fa huwa musyabihun lin nasara alladziina ya'buduna al-masih ibna maryam alaihissalam. Dan barang siapa yang menyerupakan, mentasybih sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, fa huwa musyabihun lin nasara, maka dia pada dasarnya musyabihun lin nasara, menyerupai kepada kaum nasara, alladziina ya'buduna al-masih, yang mereka menyembah Al-Masih bin Maryam. Ya. Pada dasarnya sama dengan orang-orang Nasara. Sebab mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Al-Masih, makhluk, kemudian sifat-sifatnya disamakan dengan Allah. Bahkan dia dianggap sebagai putra Allah. Berarti dia adalah menjadi Tuhan. Tuhan anak, kata mereka. Jadi punya sifat-sifat ketuhanan. Ini adalah kesyirikan. Terus, yaqulul allama Ibnu Qayyim, kemudian berkata Ibnu Qayyim pada bait yang lain, ya, pada bait yang lain, man masallallaha al-azima bihalqihi fawwal nasibu li musyrikin nasrani, a'attara rahmana an awsafi fawwal kafuru walisada imani. Untuk menguatkan ucapan di atas. Beliau berbicara dalam kitab Nuniyah. Ya. Beliau punya kitab, disebut kitab Nuniyah. Isinya adalah syair syair yang diakhiri dengan nun. Di antaranya yang di dalamnya adalah tentang pembahasan tentang akidah. Ya. Man masallallahu al-azima bihalqi. Kata beliau rahimahullah. Barang siapa yang menyerupakan, menyamakan Allah Al-Azim bihalqi dengan makhluknya, fa huwa nasibu li musyrikin nasrani, maka dia berarti an-nasib. Apa nasib, Pak? Nasib mana asalkan menisbatkan dirinya kepada orang musyrik Nasrani. Berarti dia adalah apa? Adalah menyamai kepada musyrik Nasrani. Jadi barang siapa yang menyamakan Allah Al-Azim dengan makhluknya, maka dia pada dasarnya adalah menyamai musyrik Nasrani. Ya. Menyamai kepada musyrik Nasr, apa? Nasrani atau Nasara. Ini kata beliau di bait yang lain. Ya. Di atas sama. Kemudian a'atul rahman, atau orang yang ta'tilur rahman, mengosongkan Allah an awsafi dari sifat-sifatnya. Jadi siapa yang menolak sifat Allah, Allah enggak punya sifat. Fa wal kafur laisa da iman, maka dia adalah al kafur, betul-betul kafir. Ya, al kafur. Sifatnya mubalaha. Laisa da iman, dia tidak punya iman. Dia tidak punya iman. Dua-duanya adalah menyebabkan kekafiran. Ya. Tashbih, tamsil, yang mengantarkan kepada kekafiran, kemusyrikan. ta'til juga sama. Sama. Ya, akan menyebabkan kepada hilangnya iman. Maka dia bisa jatuh ke dalam kekafiran. Ini kata Imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Biar selesai. Tinggal 5 menit kurang. Kemudian waqala Nu'aim bin Hamad Syekhul Bukhari rahimahullah, man syabbaha Allah bihalqi faqad kafar. Ini sebagai kesimpulan barangkali. Wa man nafama wasa bi nafsahu aw wasa bi rasuluhu faqad kafar. Wa laysa fi ma wasa Allah bihi nafsahu aw wasa bi rasuluhu tashbihun. Imam Dhabi meriwayatkan ucapan dari Nu'aim bin Hamad Asy-Syaikh Al-Bukhari, gurunya Imam Bukhari rahimahullah, mengatakan dulu kita pernah menyampaikan ucapan ini. Man syabbaha Allah bi khalqi, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, faqad kafar, maka sungguh ia telah kafir. Kafirnya di sini keluar dari Islam ya. Kafirnya keluar Islam. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia kafir. Tasbih sudah jelas. Ya. Orang yang menyerupakan sifat dan sifat makhluknya. Tapi ingat, kadang-kadang secara tidak sadar, orang jatuh dalam tasbih. Dia tidak merasa. Contohnya seperti ini. Imam Al-Albani dalam kitab beliau, dalam kitab Tawasul beliau, ya, ketika beliau mengkritisi kaum yang mereka meyakini adanya tawasul-tawasul yang itu batil, tapi mereka menyatakannya itu adalah benar. Nah, Imam Al-Qayyim, maksudnya Imam Al-Albani mengkritisi mereka. Contoh, banyak contoh di kalangan masyarakat atau kadang-kadang kiai-kiai, kita pun pernah dengar dari kiai ya, bahwa kita memang butuh wasilah. Ya memang wasilah ada yang syar'iyah, ada yang batilah. Tapi ini wasilah yang dianggap syar'i oleh mereka tapi batil. Mereka punya keyakinan perlunya kita wasilah dengan apa, orang-orang soleh yang telah meninggal, wasilah dengan kuburan yang karomah, ya. Atau mungkin dengan yang masih hidup. Dengan itikad, kita kan orang kotor. Kita orang yang banyak maksiat, kita banyak dosa. Kalau kita minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya kita tidak mungkin, kita malu, merasa malu. Ya. Karena kita butuh wasilah. Wasilah lewat para wali, ya, baik hidup atau mati tidak ada bedanya kata mereka, ya, lewat para wali baik hidup atau mati sama, tidak ada perbedaannya. Bisa dilihat terjadinya polemik antara Syekh Al-Bukhari dengan Imam Al-Albani dalam perkara ini, panjang penjelasannya. Kemudian mereka menggambarkan gambarnya rakyat jelata ketika ingin ketemu presiden. Ya. Apa mungkin rakyat jelata kemudian bisa langsung ketemu presiden untuk minta sesuatu? Mesti buku perantara-perantara. Butuh perantara surat dari bupati mungkin. Desa, kabupaten, kemudian naik ke atas sampai kementerian. Kita pun harus melalui protokoler. Ya. Baru sampai presiden. Itu butuh wasilah. Wasilah. Ya. Nah, Imam Al-Albani ini termasuk tasbih. Ini sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah itu disamakan dengan presiden. Presidennya jelek lagi ya. Barangkali sebab apa? Sebab dia tidak mau menerima rakyat kecil kecuali dengan perantara-perantara. Jadi dengan tidak sadar itu jatuh ke dalam tasbih. Ini yang sering tidak terasa. Anggapan itu sekedar untuk tamsil, menggambarkan semiologis, ya, tapi itu adalah jatuh ke dalam tasbih. Sebab Allah diserupakan dengan presiden. Ya, tahapan-tahapan untuk sampai kepada Allah sama dengan tahapan-tahapan ketika akan meminta kepada presiden. Ini termasuk tasbih. Ya, ini berbahaya. Jadi kalau cuma memahami tasbih, kita dilarang menyerupakan Allah dan sifat makhluknya. Contohnya apa? Kita tidak boleh mengatakan turunnya Allah seperti turunnya kita. Hal yang gampang mudah dipahami. Ya, kita tidak boleh mengatakan tangan Allah seperti tangan kita. Hal yang gampang. Tapi yang kadang-kadang tidak terasa, contoh-contoh seperti tadi. Contoh-contoh seperti tadi. Terkedengan tawasul masalah. Ya, padahal itu berbahaya. Tapi dianggap hal yang masyru. Kita selesaikan ini sedikit. Jadi barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh kafir. Wa man nafa ma wasabi nafsa, dan barang siapa yang menafikan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Ya, kita menerjemahkan dengan mamasdariyah. Ma wasaba. Dan barang siapa yang menafikan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, atau yang Rasul telah tetapkan untuk Allah, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir pula. Ya. Jadi tasybih menyebabkan kafir. Ta'til di sini juga mengantarkan berkekafiran. Jadi wa man nafa ma wasa bi nafsah aw wasa bi rasul, ini ta'til. Faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Walaysa fi ma wasallahu bi nafsa aw wasabi rasuluhu tasybih. Ya, ini tuduhan kepada ahlu sunnah yang salah dari mereka. Walaysa fi ma wasallahu, dan tidaklah ada pada pensifatan Allah kepada dirinya atau pensifatan rasul kepada Allah itu tasybih. Maksudnya apa, Pak? Kalau mana apa adanya seperti itu. Walaysa, dan tidaklah ada fima pada apa yang Allah mensifat dirinya itu tasbih. Jadi menetapkan sifat-sifat Allah, ya, menetapkan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan Rasulnya, menetapkan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Alkitab, itu tidaklah berarti tasbih, itu maksudnya. Sebab mereka punya anggapan kalau kita menetapkan sifat Allah itu berarti tasbih. Allah punya tangan itu berarti tasbih. Allah punya sifat rahmah itu berarti tasbih. Anggapan mereka seperti itu. Ya. Kaum Jahmiyah punya anggapan seperti itu. Yang benar diikuti oleh kaum Asy'ariyah atau sebagian Asy'ariyah. Mu'tazilah seperti itu. Jadi anggapannya kalau kita menetapkan sifat bagi Allah itu tasbih. Padahal kata gurunya Imam Bukhari di sini menyatakan laisa fima wasafallahu bi nafsah aw wasafahu bi rasuluh tasbih, tidaklah kalau kita mensifati Allah, ya, seperti yang Allah sifatkan kepada dirinya atau mensifati atau yang telah dijelaskan oleh rasulnya, tidaklah itu termasuk tasbih. Jadi menetapkan sifat-sifat bagi Allah, baik yang ada dari Alkitab atau yang ada dari sunnah, itu tidaklah termasuk tasbih. Nah, inilah kesalahpahaman mereka kepada ahlu sunnah. Bahwa ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat Allah, kemudian dituduh tasbih. Padahal, ya dua kemungkinan. Ya. Kalau menetapkan sifat-sifat itu sampai kepada tasbih, ya memang tasbih itu ya. Seperti musyabihin. Musyabihin kan menetapkan sifat-sifat, tapi sampai kepada tasbih. Ini yang batil. Ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah dalam menetapkan sifat-sifat itu dibatasi oleh ayat laisa kamitslihi syai'un. Ini batasannya. Ya. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan di malam ini. Insyaallah jelaslah tentang musyabihin. Bahwa musyabihin ini adalah termasuk aliran yang kesesatannya sampai kepada tingkat kekafiran, ya, tingkat kekufuran, syirik akbar, kufur akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari agama sebab bertentangan dengan nas-nas yang jelas, ya, seperti laisa kamitsli un